الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأقل ما يتألف من اسمين إنه قام زيد قائم أو من فعل واسم nahu qama zaid. Nah, wa aqallu ma yata'allaf. Minimal, batas minimal kalam itu tersusun, itu tersusunnya dari dari mana? Dari dua isim. Ya, contoh zaidun qaimun, zaid isim. Qahimun isim. Atau dari satu fi'il dan satu isim. Contoh qama zaidun. Paham sih? Sudah ngerti sih? Ini nerusin yang kemarin. Hey, baca sini sa. At-ta'alufu wuku'ul ulfah tanasubi baina juz'aini wa huwa akhassu id tarkibu ila ukhra kaifa isan kaifa taqra ha ghayr ha muallafin murakkabun hakee Ala hada ma kuria. Al-kalimu baina qasain ma kuria. Illa al-haja allati tadullu 'alayha. Naam. Wa qawluhu minas main. Haqiqatan. Ha. Wasani kanitali al-sunni fa'in nawasfa ma'amarku'ihi al-mustatiri bi-hukmanismi al-mukhuri bi-dalili al-mustatira La yabruzu fi tasmiyatin wala jam'in. Nah. Ihsan. Baik, kunta ghayra musta'id al-qira'ah. Wa qala rahimahullah ta'ala ma yata'allafu wa aqallu dari batas minimal kalam ma yata'allafu yang tersusun ya, dari dua isim yang tersusun. Nah, ini ada perbedaan antara tarkib dengan ta'alluf. mayata'allaf. Nah, ini bedanya. Ta'aluf, ta'lif, ya, itu maknanya wuku'ul ulfah. Ada terjadinya ulfah, keharmonisan. Watanasub, kesesuaian. Baina al-juz'ain, antara dua bagian. Wahuwa akhassu minat tarkib. Dia lebih khusus, lebih spesial. Ah, mana buku antum nanti? Hah? Ini apa itu, udah beli belum? Udah. Siapa lagi kemarin yang belum punya? Itu udah dapat belum? Hah? Dari mana? Dari. Ah, Amar, khalas. Alhamdulillah. Berapa itu beli? Beli di mana? Oh, yang reject. Yang reject mah 70 ribu. 100 ribu. Rejectnya di mana? Wah. Hebat. Satu halaman ceban. 10 ribu harusnya. Aduh. Ntar fotokopi yang reject. Ditempel di depan. Ya. Nah, dia lebih khusus daripada tarkib. Ini tarkibu karena tarkib itu apa? Dhammu kalimatin ila ukhra fa aktsar. Dia cuma menghimpun, menggabungkan beberapa kalimat ke kalimat yang lain, satu kalimat ke kalimat yang lain itu lebih. Tarkib kemarin mana apa tarkib? Murakkab. Hah? Ya maknanya tersusun itu. Ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar. Pokoknya tarakkaba min kalimatain. Coba misalnya. Zaidun sayaratun. Zaidun kalimat. Sayaratun kalimat. Ya kah? Baik. Nah kalau yang ya ta'alaf, ta'aluf, ta'luf, ya ta'lif, ini enggak bisa. Mesti adanya tanasub, kesesuaian. Hah? Kalau Zaidun sayaratun, ada enggak kesesuaian? Zaidun qa'imun, ada? Ada. Nah ini. Baik. Fakullu mu'allafin murakab. Maka setiap yang disusun, kalimat yang ditaklif, itu namanya murakab. Min ghairi aks. Tapi tidak sebaliknya. Setiap murakab, mu'allaf, enggak. Enggak. Ya. Kita katakan, Zaidun masjidun. Ini taklif enggak? Taklif enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada hubungannya. Enggak ada tanasub. Antara dua bagian ini, baina juz'ain ini. Antara Zaidun dan Masjidun. Paham gak sih? Makanya beliau mengibaratkan, ma yata'allaku. Paham gak sih ini? Ma yata'allaku. Yang tersusun dari dua isim. Bukan yang tertarkib. Ma yurakkabu. Yang disusun. Ya. Minas main bukan. Kalau ditarkib dari dua isim, ya Zaidun Fatimah. Zaidun Fatimah. Karena yang namanya ta'luf wuku'ul ulfah wa tanasub. Adanya tanasub ulfah. Keharmonisan, kesesuaian. Antara baina al-juz'ain. Paham sini? Baik. Ngerti sini? Qawlu minas main. Dari dua isim. Ini batas minimalnya. Apakah secara hakikatan atau hukman. Apakah secara hakiki atau secara hukum. Fal awal yang secara hakiki. Contoh. Zahada Zaidun. Ya. Wasani kamisalil musallim. Ya. Semisal contoh yang disampaikan oleh musallim. Qamat Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Lihat, Zaidun isim. Qa'imun itu wasaf, sifat. Karena dia apa? Isim? Isim fa'il. Nah, isim fa'il kan wasaf namanya. Kata beliau, fa'innal wasfa ma'a marfu'ihi al-mustatir fil hukmil ismil mufrad. Karena yang namanya sifat isim fa'il kalau dengan marfu'nya, ya marfu'nya yang mustatir. Marfu'nya yang mustatir maksudnya apa? Apa? Fa'ilnya. Karena di isim fa'il beramal lama fi'il. Berarti dia punya fa'il. Fa'il mana? Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Itu fil hukmil ismi. Itu pada status hukum isim mufrad. Ya, paham disini. Bidalil anna dhamir al-mustatir dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya dhamir mustatir fihi di dalamnya la yabrus, tidak nampak. Ya, tidak nampak di mana? Fi tasniyatin wala jam'in. Di tasniyah wala jam'. Nah, aslinya Zaidun nanti dia ada isimnya lagi. Huwa gitu. Zaidun huwa qaimun. Berarti ada dua isim juga kan? Zaidun dan huwa. Zaidun isim dhamir, huwa isim isim domir mustatir. Paham sini. Nah itu sama aja. Zaidun qaimun, Zaidun huwa qaimun. Nah ini kalau begitu berarti ini apa? Hukman. Kalau hakikatan hada Zaidun, huwa amrun. Hada masjidun. Ya lah isim dua. Hada isim isyarah. Ya isim. Nah kalau yang hakikatan, yang hukman yang kata tadi. Zaidun qaimun. Ini wasaf. Qaimun ini wasaf. Isim sifat. Paham sini? Isim fa'il. Nah. Wa aman. Nah, berikutnya wa amanahu. Qaimani qaimuna. Baca sini. Nugraha. Ya Zaidun, Zaidun. Ya Zaidun. Alamun filik wasmin. Yana hafan nidan naibun anfilik makrufin mafail. Watakiru unadi Zaidan. Unadi Zaidan. Intahal ma. Nah, amak nahu. Adapun contoh ko imani ko imuna. Nah, Andika buku yang punya kan Andika? Ada. Beli di mana? Beli sini ya. Dibayar belum? Hah? Oh, bukan di sini. Kira di sini. Oh, sini tagi nih. Ko imani ko imuna. Maka alif dan waw itu keduanya adalah harfa tasniyah. Ya, alifnya harfa tasniyah, wawnya huruf jamak. Adapun nunnya itu sebagai apa? Iwat ani tanwin, pengganti dari tanwin ketika dia mufrad. Ko imun gitu kan. Ko imun ada tanwinnya. Nah. Fad dhamiru mustatirun fihima. Maka domir mustatir pada kalimat kedua ko imani ko imuna itu bikhila fil fi'li, berbeda dengan yang ada pada fi'il ko ma ko mu. Nah, fa inna domir fihi kalimatun birasiha, karena domirnya situ ya itu kalimatnya, kalimat dengan rasinya di ujungnya itu. alifnya itu, domirnya itu. Memang ada itu. Di penghujung kalimatnya itu ada domirnya nampak. Bukan mustatir, bahkan jadi fa'il itu. Ya. Bidalilin annahu yabrusu. Dalilnya apa? Bahwasanya dia nampak. Pada tasniah dan jamak. Contoh. Qoma, qomu. Qoma, qomu. Qaulum. Au min fi'lin wasmin. Nah, kalimat itu tersusun apakah itu dari dua isim atau dari satu fi'il dan satu isim. Wa urifa min hadha walladhi qablahu, maka diketahuilah dari hal ini dan sebelumnya, annal kalama la yata'allahu min fi'laini au mi wala min harfain wala min fi'lin wa harfin wala min asmin wa harfin. Bahwasanya kalam tidaklah tersusun dari dua fi'il, daraba, nasara, gitu. Ya enggak? Atau dari dua huruf, ya, fi man, fi min, gitu. Ila aina, ila, ila, ala, ila fi. Wala min fi'lin wa harfin, enggak bisa dari satu fi'il, ya, enggak bisa. Zahaba fi, enggak bisa. Wala min asmin wa harfin, enggak bisa juga dari satu isim dan satu huruf. Zaidun fi, Zaidun ila. Ini enggak bisa. Wa amma nahu, adapun contoh ya Zaidu, maka mu'alafnya itu, ini kalimat ini tersusun min fi'lin wasmain, tersusun dari satu fi'il dan dua isim. Kenapa? Karena harfun nida naibun an naibihi an fi'li an fi'lin mahdhufin ma'a fa'ilihi. Karena yang namanya harfun nida, di anna harfun nida naibun. Yang namanya huruf nida itu pengganti dari fi'il yang mahdub dengan fa'ilnya. Takdirnya apa? Unadi Zaidan. Jadi fi'il fa'il maf'ul. Fi'il fa'il maf'ul. Nah, ini gampang. Mudah kan? Baik. Maka sekarang. Qala al-musannif. Wal kalimatu qawlun mufradun. Kalimat adalah qawlun mufradun. Nah, sekarang kita bacakan perkataan syarih. Baik, Fikri. Qala syarih. Ukhroyan. Kan dia mufradnya ukhro. Khoknya itu tetap sukun. Isyaratan. Isyaratan bila kau ini tampil di muni. Tahu ini amal perbuatan. Tidak masuk. Nah. Ya. Ah. Wakaulu. Lihat di situ. Perkataan beliau kalimah dengan difathahkan kaf, dikasrohkan lam. Wa fiha lugatani ukhrayani. Namun dia juga terdapat dua lugah yang lain. Satunya bi fathil kaf wa sukuni lam kal. Ala wazi tamrah berarti kalmah. Ala wazi tamratin. Tamrah korma. Asaniyah bikasil kaf masukuni ra kasrah kil ra lamnya sukun kilmah ala wazan sidrah bidara wahuma ya kalmah dan kilmah itu bahasanya kaum Bani Tamim. Nah, ini yang ini apa yang kilmah Bani Tamim. Yang ula yang kalmah, ini ahli Hijaz, Mekah Madinah. Wahia al-Fusha. Wabiha ja'a tanzil. Yang ula ini di ahli Hijaz yang mana berarti? Yang kalmah. Yang kalmah apa kalimah? Kalimah kayaknya, kalimah. Karena ada tulisannya wabiha, maka dengannya lah ja'a tanzil, turun ayat Al-Qur'an. Wa tammat kalimatu rabbika, kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an, ya, sebagai kalimat yang sidqan, yang benar, wa adlan, dan adil. Kalimah juga ada hadis, kata Nabi apa, al-kalimatu thayyibah shadaqatun, al-kalimatu thayyibah shadaqatun. Nah, juga hadis lagi banyak. A'udzu bi kalimatillahi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, banyak ya, kayak kalimah-kalimah. Ini logohnya Ahlul Hijaz ini. Apa yang pertama, yang kedua tamim. Kilmah kalmah fasih. Tapi yang afsah kalimah. Artinya dia fasih, kalimah juga fasih juga. Tapi lebih banyak digulangkan yang kalimah. Bukannya yang kilmah-kalmah salah. Ya? Bukan. Baik. Bisa dipahami ya. Wa tutlaqu fil lughah 'ala al-jumalil mufidah. Nah, kalau diitlakkan, dipahami secara global dalam bahasa, yang dimaksud dengan kalimah adalah al-jumal 'ala al-jumalil mufidah, yaitu kalimat yang sempurna, ya, kalimat yang sempurna. Kalimah itu kalimat yang sempurna, jumlah. Kalau jumlah kan bahasa Arabnya, bahasa ke Indonesia, kalimat yang sempurna. Nah, ini juga ada klaim dari Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang dimaksud dengan kalimah di Quran, Sunnah, dan ucapan orang Arab adalah jumlah mufidah. Dia kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, itu terdapat keterangan itu di Al-Qur'an. Ya. Itu firman Allah, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Perkataan yang diucapkan saja. Isyaratan ila qawlihi. Ini sebagai isyarat dari firman Allah yang mengutip ucapan orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan begini. Ini jumlah nih. Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'amalu saliha fi ma taraktu, supaya saya bisa beramal saleh dari hal-hal yang telah aku tinggalkan. Ini kan kalimat semua nih. Jumlah mufidah enggak? Rabbirji'un. Ya, ini kalimat enggak? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, kalimah kan? Nah, Allah menyimpulkannya itu semuanya nama kalimah. Kalla innaha kalimatun. Itu cuma sebuah kalimat. Maksudnya apa? Ucapan orang kafir ini. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Paham gak sih? Sama kayak antum membacakan hadis al-kalimatu thayyibah shadaqatun. Kalimat yang thayyibah. Kalimat thayyibah itu yang mana? Kalimat yang baik, dakwah, zikir, baca Quran, itu kalimat yang baik. Nasihatin orang, ya, itu kalimat yang baik. Itu sedekah. Ya, kalau dakwah gimana? Apa cuma mengatakan Zaidun? Zaidun, ya, orang mana ngerti? Bapak, ya, bapak doang. Mau ngomong apa kamu? Syirik. Apa? Syirik-syirik aja. Ayo silakan bicara Pak, satu dua kata. Satu dua kata. Bahasa kita aja gitu kan. Sepatah dua patah kata. Apa maksudnya sepatah kata? Silakan nasihati kita sepatah kata. Oh, udah, kafir. Kan sepatah kata. Kafir. Apaan? Kafir. Apa? Kafir. Kan sepatah kata. Sepatah kata maksudnya jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Oh, gitu. Nah, ini kayak gitu. Ngerti enggak sih? Ngerti sini Ilham, jangan ketawa aja itu yang gede. Ngertinya kagak gede lagi entar. Jangan ketawa aja begini-gini. Wafil istilah. Baik. Secara istilah sekarang. Ah, tafadhal. Dibaca sini. Ya. Wah, oh, Abu Irab. Remon. Ya, ten nih. Gua salah, gua cek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizullah ta'ala wa fisbilahi ala qawli ala qawli al-mukhrabi kama zakarahu al-musannifu wal-muradu bil-qawli al-lakhu ad-dalu ala makna karajulin wa barasin fakharja bi-qaydin al-lakhu bi-qaydin labdi فَخَرَجَ بِقَيْدِ لَفْظِهِ الْقَطُّ وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِلَفْظٍ وَخَرَجَ بِقَيْدِ قَوْلِهِ دَلًّا عَلَى مَعْنًى نَحْوُ زَيْدٍ نَحْوُ زَيْدٍ مَطْلُوبٌ مَطْلُوبُ زَيْدٍ مَطْلُوبُ زَيْدٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ lafzun lakinnahu la yadullu ala makna fala yusamma sayyid fala yusamma sayyan sayyid fala yusamma sayyid min dhalika wa nahwihi wa nahwihi wa nahwihi qawla wa min dhalika wa nahwuhu wa nahwuhu dari ke syai qawlan. Nah, pilih istilah sekarang, istilah kalimah itu apa sih? Qawlun mufradun. Qawlun mufradun kama dzakarahu al-musannif. Baik. Ini secara istilah. Wal murad bil lafad qawlun wa mufradun. Wal muradu bil qawl al-lafdhu ad-dalu ala ma'na. Itu lafad. Lafad kan kemarin udah ya. Lafad itu kemarin apa? Lafad? Lafad, apa yang dimaksud dengan lafad? As-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Dia adalah lafad. Yang dimaksud dengan qaul adalah lafad. Tapi bukan sebatas lafad aja. Yang menunjukkan kepada sebuah makna. Semisal rojulin, parosin. Ya, parosin. Makna. Makna kuda, masjidun, kitabun, dan seterusnya. Nah. Faqaraja biqaidil labdi al-khattu. Keluar dari ketentuan lafaz tidak termasuk di sini al-khattu, garis. Wah, dan semisalnya fa innahu wa indalla ala ma'nan lakinnahu laisa bilafdin. Walaupun dia menunjukkan pada sebuah makna, dia bukan lafaz. Nabi membuat garis-garis yang lurus. Nabi membuat garis belok-belok ke kiri ke kanan di tengah garis yang lurus tadi. Nah, di garis yang lurus Nabi katakan hadihi sabilullah. Hada sabilullah. Ini jalan Allah. Yang belok-belok Nabi katakan apa? Ini subul, subul syaitan, jalan-jalan syaitan. Punya makna enggak? Punya makna enggak garis yang lurus ini? Sabil. Punya makna? Punya. Ya, punya makna. Tapi dia bukan lafaz. Kenapa? Karena yang namanya lafaz adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Paham enggak sih? Dia kan bukan huruf. Wa kharaja bi kaunihi dallan ala ma'na, keluar dari ketentuan bahwasanya dia mesti menunjukkan kepada sebuah makna. Contoh dais. Dais ini lafaz enggak? Lafaz enggak? Lafaz kan, lafaz itu as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah, ya enggak? Huruf dal, huruf ya, huruf zaid. Nah, maqlubu zaid, dia kebalikan dari zaid. Zaid dais. Kan biasa di zaman dulu orang namanya dibalik-balik. Teman saya ingat itu dulu. Namanya Dani. Panggilnya Inat. Inat kan arti jelek. Menentang, lawan. Panggilnya. Namanya Dani jadi Inat. Baik. Mana lagi tadi? Fa innahu in kana lafdhan nadais, walaupun dia lafaz karena dia huruf hijaiyah, hakinnahu la yadullu ala makna. Dia enggak menunjukkan kepada mana. Kalau Zaid jelas menunjukkan kepada person yang namanya Zaid. Fala yusamma syai'un min dhalika wa nahwu qawlan. Maka ini semua tidak disebut sebagai qaul. Ya, ini sudah baca belum fatabayyana? Sudah? Belum. Baca di sini. Rapi-rapi. Alaman. Yutalaffadhu bihi mabtadain tanwir inna ma qayyadatul mufrad qayyadatul mufrad al mufrada inna ma qayyadatul al mufrada biqawli kenapa lai biqawli mana ay fi babil kalimati li annahu islaku fayuhadu bihi iddatu murid fabi wajib ihrabi yuhadu bihi ma laysa mutanna wala mutmu'an wala muhaqan bihima wala minal asma'i sittati wabi wajib alami wabi wajib alami yuhadu bihi ma laysa murakkaban wabi wajib muqtadai Malaysia jumlatan. Nah. Antum bukunya udah bayar belum tuh ke Pak Edi? Udah bayar belum? Karena udah ada bilang bayar ke dia. Kok belum tanya anaknya? Udah bilangnya bayar ke dia. Kok belum? Hah? Belum jelas apa? Karena anak yang nentuin. Mau gak mau anak nentuin. Kan anak kasih 100 ribu. Hah? Udah antum tinggal bayarnya ke dia. Gak usah banyak cincong. Banyak cincong anak-anaknya harganya. Udah benar anak kasih 100 ribu. Harga normal berapa yuk? 140 tuh. 40 ribu diskon. Banyak cincong. Sekali lagi tanya anak-anaknya 140 ribu. Banyak cincong bener ya. Tinggal bayar nih Pak Edi uang buku. Udah. Gak usah banyak cincong. Banyak cincong pula lagi. Aduh. Dikasih diskon songok. Tambeng bener ya. Dikasih diskon lagu. Mana sini? Lagi. Fakhraja biqaidi kauniha. Mana sekarang? Fatabayyana. Maka jelaslah min hada anna kula qawlin lafdun wal aksu. Maka jelaslah bahwasannya setiap qawl itu lafad. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap lafad adalah qaul. Wal murad bil mufradna, yang dimaksud dengan mufrad al kalimah qaulun wa mufradun. Dia adalah qaulun wa mufrad kalimah itu. Apa yang dimaksud huna? Ma yutalafadu bihi maratan wahidan. Wahidatan. Yaitu yang diucapkan sekali saja. Dengan sekali ucapan. Wal murakab aksuhu. Sedangkan murakab kebalikannya. Kan kalau murakab mesti dua ya. Mesti tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contoh mufrad. Zaidun, Rijalun. Nah, contoh yang murakab, Abdullah. Ya, ini kan murakab masjid. Ya, Abdul Ham Abdul Karena itu kalimat. Lah berjalalah kalimat. Baitullah. Yalah. Abdullah. Alaman. Dia ada nama sebuah nama. Wanahu mimma yutalafadu bihi maratain. Dan semisalnya yang diucapkan dua kali. Dan bihun. Nah, ini ada peringatan. Ya. Ada peringatan dari musannif Syarif. Inna maqayyatu al-mufrada biqawli huna aib fi babil kalimah li'annahu yudlaku wa yuradu bihi iddatu umurin. Nah, perhatikan. Saya menentukan mufrad di sini dengan perkataan saya huna. Ya. Lihat, kata beliau wal mufrad wal murad. Mana kata beliau pengertian mufrad? Wal muradu bil mufradi huna, yang dilafadkan sekali lafad. Huna ay fi babil kalimah, yaitu maksudnya di sini di bab kalimat. Di annahu yutlaqu yuradu bihi iddatu umurin. Karena dia terkadang dimutlakkan, dipahami secara umum. Namun yang dimaksud dengannya adalah iddatu umur, beberapa perkara. Wa fi babil i'rab, nah pada bab i'rab yang dimaksud dengan mufrad apa? Yuradu bihi ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihim wala minal asma'i as-sittah. Nah, kalau yang dimaksud dengan mufrad di bab i'rab berarti maksudnya apa? Yang bukan musanna, bukan jama', bukan yang mulhaq, yang disertakan kepada musanna atau jama', bukan bagian dari asmaul khamsah atau asmaul sittah. Nah, pada bab alam yang dimaksud dengan mufrad yang bukan murakkabat. Ya, yang bukan murakkab. Kalau Abdullah itu berarti tarkib murakkab. Pada bab mubtada, apa yang dimaksud dengan mufrad? Mada mubtada khabar yang dimaksud ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ini mufrad. Ya. Ya, makanya untuk kenal khabar mufrad. Khabar ghairu mufrad. Ya. Kalau khabar ghairu mufrad, jumlah ismiyah atau fi'liyah atau syibul jumlah jar majrur. Nah, kalau khabar ghairu mufrad, nah berarti Zaidun qa'imun. Nah, qa'imun. Berarti yang bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Wa fi babil la nafial jinsi wal munada. Kalau bab pada bab la nafial jinsi dan munada, yang dimaksud dengan mufrad, yang bukan mudhaf, bukan pula yang serupa dengan mudhaf. Iya enggak? Nah, yang bukan mudhaf, bukan pula yang serupa dengan mudhaf. Nah, terus dibaca. Ya. Hafidh. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Itu dibaca. Nah, kalimat itu adalah isim, fi'il, huruf yang datang dengan makna. Terus wa tatabbu watatabbu'i kan bil istiqra. La asaru. Liyukhrija. Harfa tahajji. Hamzah alif ba. Qala syari wa hiya ismun. Dan di kalimat ini isim. Bila akhir isim, fi'il, huruf yang datang dengan makna. Maka urifa inhisaru kalimat. Maka diketahuilah pembatasan kalimat fi hadhihi al-salasah. Di tiga hal ini, isim, fi'il, huruf. Yang namanya kalimat dalam bahasa Arab itu aja isim fi'il huruf, enggak ada kalimat. Diketahui pembatasan hal ini dari mana? Bil istiqra, dengan adanya istiqra, penelitian, tatabbu', adanya observasi kalamil Arab, ya. Sama dengan penelitian, observasi dan seterusnya. Pengamatan. Nah, fa inna ulama hadzal fanni, karena para ulama cabang ilmu ini tattabi'u kalam al-Arab, mereka meneliti ucapan orang-orang Arab, falam yajidu ghairaha, maka mereka tidak mendapati selain dari tiga tadi isim fi'il huruf. Walau kana hunaka naw'un rabi'un, seandainya ada jenis yang keempat, la'atharu 'alaih, pastilah mereka akan mendapati menemukannya. Wa fi wa qayyada al-musannibu al-harfa, ini dibacakan. Dan musannib memberikan ketentuan dengan huruf. Lihat huruf bi kaunihi jaa li ma'na. Kalau huruf itu mesti yang memberikan makna. Kenapa? Li yukhrija, agar beliau mengeluarkan harfa tahajji, huruf ejaan. Contoh alif ba ta sa dan seterusnya. Ya, pada yakunu kalimatan, maka dia tidak disebut kalimat. Kenapa? Li adami dalalatihi ala makna, karena dia tidak menunjukkan kepada semua makna. Ya. Wa hadha al-khairu ma'lumun mimma qablahu, qaid ketentuan ini diketahui dari sebelumnya, mimma qablahu fala yahtaju ilaih, maka tidak dibutuhkan lagi pembahasannya. Satu jam, satu menit lagi mau, ya, mau adzan, ya, kita cukupkan dulu, ya. Subhanallah, bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.